Hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ibu-ibu, coba itu tolong yang lagi kerja suruh berhenti gitu. Suaranya mengganggu. Ibu-ibu, kita masuk ke bab Al-Afu wal-I'radu anil jahilin. Bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh, orang-orang yang jahil. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199: Khudzil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin. Ambillah maaf dan perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Di sini ibu-ibu, Allah yang memerintahkan kita ya untuk senantiasa mengambil sikap memaafkan. Ya, karena kata Rasulullah, ibu-ibu, memaafkan itu masya Allah pahalanya besar, Bu, ya, menambah kemuliaan, ya. Dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sudah kita sebutkan ibu-ibu bahwa orang bodoh itu ujian buat orang yang alim. Dan orang alim itu ujian buat orang bodoh. Ya. Betapa alim, tapi betapa buruknya sikap orang bodoh. Orang alim berusaha memberikan hidayah, tapi orang bodoh berusaha menghalang-halangi dari jalan Allah. Orang alim berusaha untuk menyelamatkan dari kesesatan, orang bodoh malah berusaha masuk ke dalam api neraka. Orang alim berusaha, ya, agar manusia atau orang-orang bodoh itu mau mengenal ya, tentang jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Tapi orang bodoh maunya ngikutin hawa nafsu. Ya, tidak mau mengenal jalan menuju surga. Yang dia mau lakukan hanyalah jalan menuju api neraka. Akhirnya apa? Ujian. Orang alim ya, diuji dengan untuk supaya sabar menghadapi orang bodoh. Orang bodoh diuji apakah dia akan mau menuntut ilmu Allah dan bersabar menghadapi orang alim. Segala sesuatu memang ibu-ibu ya, kehidupan dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 85, fasfahis safhal jamil. Ya. Maafkanlah mereka dengan maaf yang indah. Kata Syekh Salim, amarallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yasfaha anil musyrikin fi adahum lahu wa takdzibihim ma jaa bihi wa wasafa safha bi annahu jamilun wal muradu safhun bila itabi. Di sini ayat ini ibu-ibu termasuk ya ayat-ayat makkiyah, di mana ayat-ayat makkiyah itu adalah ayat-ayat ya, di mana keadaan kaum muslimin pada waktu itu lemah, tidak punya kekuatan. Maka Allah mengatakan kepada Rasulullah, tasfahis safhal jamil, maafkanlah orang-orang musyrikin itu yang telah berusaha mengganggu Rasulullah dan menyakiti hatinya. Demikian pula mereka mendustakan ajarannya. Yang disebut di sini oleh Allah ibu-ibu dengan as-safhul jamil, di pemaafan yang indah. Apa itu? Yaitu memaafkan tanpa mencaci maki. Ya, terkadang kalau kita memaafkan sambil nyaci maki, ya udah, saya maafkan kamu, dasar lu. Aduh. Ya ini kok memaafkan apa-apaan gitu kan. Makanya ibu-ibu sekalian, memaafkan as-safhul jamil, memaafkan yang indah itu seperti apa? Kata beliau, safhun bila itab. Ya, pemberian maaf dengan tanpa ada cacian, menggerutu-gerutu gitu loh. Ya, sudah kita maafkan, tidak perlu lagi kita sebutkan kesalahan-kesalahan dia. Ya. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 22, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Hendaklah mereka memaafkan ya, dan mensafah, ya, memberikan, ya, apa namanya, musamahah. Apakah kalian tidak suka kalau Allah ampuni dosa-dosa kalian? Artinya, kalau kalian memaafkan, kalian akan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kalau kamu tidak memaafkan, artinya kamu tidak menginginkan ampunan dari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, jadilah kita orang-orang yang berusaha memberikan maaf, ya, kepada manusia ketika ada orang berbuat salah kepada kita. Kemudian kita ambil hadis, ibu-ibu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat. أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم bahwa Aisyah pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alayka yawmun kana ashadd min yawmi Uhud. Hai Rasulullah, apakah pernah ada suatu hari yang lebih berat daripada hari Uhud, hai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibu-ibu, laqad laqitu min qaumiki, sungguh aku telah menemukan gangguan dan, ya, apa namanya, permusuhan dari kaummu, hai Aisyah, itu kaum Quraisy, ya. Wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawmal aqabah, dan yang paling berat yang aku temukan dari gangguan mereka itu di hari Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni Abdi Yalail ibni Abdi Kulal. Pada waktu itu aku menawarkan kepada Ibnu Abi Yalail, Ibnu Abi Kulal. Falam yujibni ila ma aradtu. Tapi ternyata ia tidak, ya, tidak menjawab aku kepada apa yang aku inginkan. Antolaktu wa anahu mahmumun ala wajhi. Maka aku pun pergilah sementara, ya, aku betul-betul, ya, merasa sedih sekali. Ya Rasulullah sedih sekali. Kenapa, ibu? Karena dakwahnya ditolak oleh kaumnya. Falam astafid illa wa ana biqarnis sa'alibi. Aku tidak sadar ternyata aku sudah berada di qarnus sa'alib. Farafa'tu ra'si. Aku pun mengangkat kepalaku. Fa'idha ana bisahabatin qad adhallatni. Ternyata ada awan yang menaungi diriku. Fanadhartu fa'idha fiha Jibril alaihissalam. Aku pun melihat ternyata di sana ada Jibril. Panadani, lalu Jibril memanggilku dan berkata, Inna Allah Ta'ala qad sami'a qawla qawmika laka wa maraddu alaika. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan apa yang mereka jawab kepadamu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal. Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim, agar kamu memerintahkan malaikat gunung dengan apa yang kamu inginkan. Fanadani malakul jibal. Ternyata, ibu-ibu, ya, malaikat gunung ini pun memanggil Rasulullah. Fasallama alayya, ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, Ya Muhammad, hai Muhammad, inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu kepadamu. Wa ana malakul jibal. Aku adalah malaikat gunung. Wa qad ba'athani rabbi ilaika lita'murani bi amrik. Rabbku telah mengutus kepada engkau agar engkau menyuruh aku dengan perintahmu. Fama syi'ta, apa yang kau kehendaki, hai Muhammad? In syi'ta atbaqtu 'alaihimun akhsyabain. Kalau engkau mau, aku akan angkat dua gunung akhsyab ini untuk aku timpakan kepada mereka. Masya Allah, ibu, ya. Rasulullah ketika diusir dari Taif, dilempari, ya, dengan kerikil dan apa namanya, tai unta, sampai kaki Rasulullah apa namanya berdarah-darah. Masya Allah, sedih Rasulullah. Ya, sampai akhirnya beliau sampai di sebuah tempat namanya Qarnus Sa'alib. Di sebuah tempat antara Taif dengan Mekah. Ternyata ibu-ibu didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat gunung. Masya Allah. Ya, mereka gunung menawarkan diri, hai Muhammad, kalau kamu mau aku akan angkat dua gunung khoy akhsyab ini untuk aku timpakan kepada orang-orang Taif itu. Tapi subhanallah ibu, dengarkan mana jawaban Rasulullah yang mempunyai akhlak yang agung. Apa kata Rasulullah? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Justru aku berharap Allah keluarkan dari tulang rusuk mereka generasi yang menyembah Allah saja, tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Masya Allah. Inilah ibu seorang da'i yang berjiwa besar. Inilah ibu-ibu seorang da'i yang betul-betul bersabar menghadapi berbagai macam kesulitan. Ketika orang tuanya tidak menerima dakwah, Rasulullah berharap kelak orang anak-anaknya menerima dakwah. Makanya ketika malaikat gunung menawarkan, hai Muhammad, kalau engkau mau, aku akan angkatkan dua gunung ini, aku timpakan kepada mereka. Tapi Rasulullah menolak. Apa kata Rasulullah ibu-ibu? Justru aku berharap, kata Rasulullah, Allah keluarkan dari tulang rusuk mereka anak-anak mereka yang kelak hanya beribadah kepada Allah saja. Masya Allah, luar biasa. Maka itulah ya kehebatan dan kesabaran Rasulullah. Walaupun betapa beratnya cobaan, ujian, ya, dan gangguan kaumnya, Rasulullah SAW tetap memberikan maaf kepada mereka. Dari hadis ini, ibu-ibu, kita ambil faedah. Bayanu syafaqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi wa sabruhu ala adahum wa afuhu amman asa'a ilaihim minhum. Penjelasan bagaimana Rasulullah yang sangat sayang kepada kaumnya, sabar menghadapi gangguan, memaafkan perbuatan salah mereka. Itulah ibu-ibu, kalau kita tidak bisa mencontoh Rasulullah, atau sulit terkadang. Ya, terkadang kita ini pernah merasa sakit hati sama seseorang. Akhirnya sakit hati itu enggak pernah ya bisa kita memaafkan. Aduh Ustaz, ya saya ini enggak bisa memaafkan dia. Dia itu sudah terlalu menyakiti hati saya. Ya padahal ibu, sakit hatinya dia tidak lebih sakit hatinya Rasulullah ya diperlakukan oleh orang-orang Taif itu lebih besar daripada sakit hatinya dia. Ya bayangkan Rasulullah dipermalukan begitu. Jadi lemparin dengan batu kerikil ya sampai kaki-kaki Rasulullah berdarah-darah, ya Allah. Ya. Subhanallah ibu-ibu. Maka coba kita ya berusaha mengikuti Rasulullah. Ya berusaha memaafkan manusia yang pernah berbuat salah kepada kita. Faedah yang kedua ibu-ibu dari hadis ini, al-bala'u alladhi yata'arrad lahu ad-du'atu ila Allah mutafawitun. Faminhu at-ta'dhib wa minhu at-takdhib wa minhu al-istihza'. Cobaan dan rintangan serta gangguan yang dihadapi oleh para dai bermacam-macam. Ada yang disiksa, ada yang didustakan oleh kaumnya, ada yang dicemooh. Ya macam-macam ya. Yang jelas memang demikian, orang yang berdakwah kepada Allah yang sungguh-sungguh dakwahnya, ya pasti ibu, dalam perjalanan dakwah itu selalu ada rintangan dan ujian serta cobaan, selalu ada. Tentu kita mohon kepada Allah ya untuk senantiasa bisa bersabar ya di dalam terus ya mendakwahkan dakwah yang hak ini insyaallah taala. Di antara faedah di sini ibu, ifdullahi taala li auliyaihi, bahwa Allah akan senantiasa menjaga wali-walinya. Ya siapa saja yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong dia. Makanya Rasulullah SAW, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Ya, makanya ibu-ibu, orang yang menolong agama Allah itu senantiasa ditolong oleh Allah. Ya, ketika kita berusaha menyampaikan sunnah kepada manusia, membela sunnah Rasulullah, ya, dari berbagai macam juga orang-orang yang ingin merusaknya, merusak agama Islam ini. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita, pasti itu. Maka orang-orang yang berdakwah kepada sunnah, menghempaskan syirik dan bid'ah, mereka telah membela agama Allah. Dan Allah insya Allah akan menolong agama yang hak ini. Iya. Hadis ini juga ibu-ibu kita ambil faedah yang ketiga atau yang keempat. Al-malaikatu lahum a'malun makhsusah. Para malaikat itu mempunyai tugas-tugas yang berbeda-beda. Ada malaikat yang ditugasi menjaga gunung. Disebut dengan malaikat gunung, ibu, ya. Makanya gunung-gunung itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya, bu. Iya. Ada malaikat yang disuruh menjaga manusia. Allah berfirman, lahu mu'aqatun min baini yadaihi wa min khalfih yahfazunahu min amrillah. Milik Allah lah malaikat-malaikat yang menjaga manusia dari depan dan belakangnya. Mereka menjaga manusia dengan perintah Allah. Iya. Ada malaikat yang disuruh untuk memanggul arasy Allah, pemikul arasy. Dan ini malaikat yang paling besar, ya. Sampai-sampai jarak antara daging telinga dengan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Ada malaikat banyak, ibu-ibu, ya. Malaikat itu tugasnya berbeda-beda. Dan kita harus yakini akan adanya malaikat. Ya. Di antara faedah ayat ini, ibu-ibu, yang bagi ala du'at an yang dhuru ilal mustaqbal walaysa ila hadiriha faqat. Hendaklah seorang da'i, seorang yang berdakwah kepada Allah, melihat ke masa depan. Jangan sebatas dia pengen dapat sekarang juga. Ya, bukan begitu dakwah. Kadang ibu-ibu ada da'i yang pengen melihat hasilnya segera, secepatnya pengen dapat daulah khilafah. Ya, berbagai macam usaha dilakukan walaupun dengan cara yang justru malah merugikan dakwah itu sendiri. Tidak demikian. Seorang da'i, ya, dia harus melihat ke depan. Kalau memang ternyata dakwah kita ditolak di hari ini, besok insya Allah akan diterima. Bila besok diterima, lusa kelak insyaallah. Bila besok tidak diterima, lusa insyaallah akan diterima. Bila orang tuanya tidak mau, insyaallah anak-anaknya kelak akan mengikuti kita. Masyaallah itu ibu, ya. Ini merupakan, ya, tanda seorang dai itu yang punya jiwa yang besar. Tidak ciut, ya. Kemudian ibu-ibu, di antara faedah hadis ini, hadafud du'ati wa ghayatuhum wa ikhrajun nasi minadh dhulumati ilan nur. Tujuan seorang berdakwah, orang yang berdakwah itu tujuannya apa sih? Apa cari pengikut? Tidak. Tujuannya adalah berusaha untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Artinya kita berusaha menyampaikan ilmu, ibu, sampaikan. Sebab ibu, terkadang kalau kita dakwahnya tujuannya pengen cari pengikut, ya banyak-banyakan pengikut, akhirnya apa? Segala macam cara kita ya usahakan, ya. Akhirnya apa? Yang terkadang yang haram jadi halal dulu, yang bid'ah yang enggak apa-apa dulu, yang syirik bahkan juga dirangkul juga itu. Kenapa? Karena tujuan dakwahnya bukan ya untuk mengeluarkan manusia dari keburuk apa dari kegelapan menuju cahaya. Tapi misalnya tujuan dakwahnya karena ingin mendapatkan kedudukan misalnya. Ya na'udzubillah. Hadis selanjutnya. Wa anha qalat. Dan dari Aisyah ia berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wa lam ra'atan wa la khadiman illa an yujahida fi sabilillah." وَمَنِلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَحِبِهِ إِلَّا أَنْ يُنْتَحَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ تَعَالَى. Ya, seorang pun dengan tangannya tidak wanita, tidak pula pembantu, kecuali dalam rangka berjihad di jalan Allah. Dan Rasulullah kalau diejek, ya, Rasulullah tidak pernah balas dendam, kecuali kalau yang dilanggar itu adalah keharaman Allah, baru Rasulullah balas dendam karena Allah. Nah, di sini ibu-ibu menunjukkan, masya Allah bu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah memukul siapapun juga, bahkan pembantu aja nggak pernah dipukul bu. Ya, subhanallah, sebab ibu-ibu kalau kita pernah mukul orang, berarti itu kedzaliman, dan kedzaliman itu menjadi kegelapan. Kelak pada hari kiamat kita akan dimintai qisas. Ya, ya kalau di akhirat nanti yang di alat buat ngebayarnya apa? Ya ditarik amal-amalnya itu. Amal soleh kita dikasih kepada orang yang kita zalimi itu ibu, masya Allah. Ya na'udzubillah. Kita mohon kepada Allah, ya agar kita dijauhkan daripada mendzalimi manusia. Anjuran untuk marah karena Allah, ya, kita ini jangan marah sebatas karena diri kita yang dicaci, jangan. Ya Rasulullah SAW kalau yang dicaci dirinya, Rasulullah tidak marah. Tapi kalau yang dicaci agama Allah, Rasulullah marah. Itu menunjukkan masya Allah ibu, ya, betapa pentingnya kita ini berusaha untuk marah karena Allah. Ya, kalau kita terkadang tidak, ya kurang marah karena Allahnya kurang. Ya ketika kita disakiti, dicibir, marah. Tapi ketika ya agama Allah dilecehkan, kita tidak marah. Ketika nama bendera kita, nama partai kita, nama kelompok kita dikritik orang, marah. Marah minta ampun. Jadi ketika agama Allah ya dihinakan, adem ayem aja enggak marah. Ini tentunya, tapi belum ya bukan berarti marah di sini kemudian apa namanya membuat sebuah aksi-aksi arogan bu, tidak. Marah juga tentunya harus disertai dengan ilmu, ya. Sebab berapa banyak pemuda yang marah karena Allah, karena agama Allah dihinakan, marah. Tapi caranya gimana? Dengan cara menghancurkan tempat-tempat, ya. Nah, ini juga nggak bagus. Hadis ini ibu-ibu, kita ambil faedah juga, ya, yaitu bahwa kita disuruh oleh Allah, apa Rasulullah mempunyai sifat agar memaafkan. Ya, kalau orang mencaci diri kita, kita maafkan. Tapi kalau berhubungan dengan masalah agama, itu urusan Allah. Ya, berarti ya berdosanya kepada Allah, ya ya kita marahlah. Kalau agama kita dicaci maki, ya kita marah. Ya. Baik ibu-ibu, kita ambil hadis selanjutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dan dari Anas semoga Allah meridainya, ia berkata, kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul hasyiah. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai burdah yang dibuat burdah Najrani yang ujung-ujungnya kasar. Ya, pakaiannya ujung-ujungnya itu kasar. Tajabadahu jad ya biridaihi jabzatan syadidatan. Ya. Ternyata fa'adrakahu a'rabi, ternyata ada orang Arab Badawi menarik ya baju Rasulullah dari belakang dengan tarikan yang keras sekali. Fanadhartu ila safhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai aku melihat kepada apa namanya pundak Rasulullah berbekas ya saking kerasnya tarikan orang Arab Badawi itu. Kemudian ya, orang Arab Badawi itu berkata, ya Muhammad, murli min malillah alladhi indak. Hey Muhammad, ya, beri aku dari harta Allah yang kau miliki. Masya Allah, orang Arab Badawi tahu sendiri, ibu. Ya, bayangkan Rasulullah sedang pakai pakaian yang kasar. Ya, ternyata ditarik dari belakang dengan kerasnya oleh orang Arab Badawi ini. Ya. Faltafata ilaih, Rasulullah menengok ke belakang. Oh, ternyata orang Arab Badawi melihat itu Rasulullah cuma tertawa, enggak marah, masya Allah. Maka Rasulullah pun menyuruh untuk membayarkan, memberikan ya kepada dia sebagian harta yang Allah berikan kepadanya. Bayangkan ibu, padahal beliau ini Rasulullah pemimpin lagi. Coba kalau ibu ya, kalau ada presiden di zaman sekarang ditarik rahnya begitu, dicabuk, ya. Algojo-algojonya langsung ya nangkep dia. Tapi Rasulullah lihat ibu, ya Rasulullah SAW ditarik kerahnya sampai berbekas itu. Ya ketika melihat ternyata orang Arab Bedawi yang bodoh, Rasulullah cuma tertawa. Ya Rasulullah tertawa melihatnya. Masya Allah. Ini luar biasa ibu-ibu sekalian. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah. Gildatul A'rab. Bagaimana orang Arab Badawi yang kasar. Ya, makanya kenapa ibu orang-orang Arab Badawi itu kasar, Bu? Karena orang-orang Arab Badawi itu biasa hidup di pedesaan. Dan ingat ibu ya, desanya di Saudi jangan disamakan dengan desanya di Indonesia, Bu. Desanya di Saudi itu, Bu, ya paling penghuninya 10 orang, paling banyak gitu. Dan hidupnya berpindah-pindah, ya. Nah, karena mereka itu sudah biasa hidupnya seorang diri, dua orang diri, tiga orang diri. Akhirnya apa? Menyebabkan sifatnya itu apa? Individualistik tinggi, kasar lagi. Apalagi hewan peliharaannya, unta, wah, ditambah terpengaruh aja. Makanya ibu-ibu, ya para ulama mengatakan bahwa, ya, hidup di pedesaan seperti itu, yang rumahnya sendiri-sendiri, akibatnya apa? Ya, akhirnya kehilangan sopan santun, ya, menimbulkan gaya hidup individualis, itu tidak bagus. Ya, tidak bagus. Hadis ini kita ambil faedah, bagaimana akhlak Rasulullah yang baik dan sabar, yang menghadapi gangguan orang-orang Arab yang bodoh. Maka ya kita juga berusaha ibu, ya, karena yang namanya orang bodoh terkadang tidak paham ya. Itu coba anaknya dibawa keluar aja bu. Nah ini ibu-ibu sekalian, ya bagaimana Rasulullah SAW menghadapi ya sikap-sikap seperti ini. Maka ibu kalau kita praktekkan seperti ini dalam rumah tangga, aduh masya Allah, suami sabar menghadapi kekurangan istri, terkadang kan istri, iya, namanya juga wanita, dan semua wanita pasti bengkok, iya, karena Rasulullah SAW mengatakan, innahunna khuliqna min dhila, sesungguhnya mereka itu diciptakan dari tulang rusuk, iya. Demikian pula suami, terkadang suaminya cerewet, jadi dikit-dikit, kamu tuh gimana sih, kamu tuh gimana sih, ya ada jenis suami yang begitu. Coba kalau istrinya masya Allah, dia juga sabar, suaminya juga sabar, insya Allah ya rumah tangganya insya Allah bisa ya adem-adem terus. Tapi kalau dua-duanya nggak sabaran, ya udah ya piring terbang. Demikian pula ibu-ibu ya kepada dalam berdakwah sama. Ya, seorang dai menghadapi terkadang cibiran-cibiran orang tuh ada-ada aja. Tuduhan, berbagai macam tuduhan lah, dicibir lah, dituduh sesat lah, yang terkadang hati kita ini panas, geram gitu loh, kesel. Ya mungkin kalau kita ini gak sabar-sabar diri, maunya ngajakin berantem kan gitu. Ya tapi itu gak ada manfaatnya, apa manfaatnya? Cuma muas-muasin hati. Ya setelah itu apa? Yang muncul ya akhirnya hancur dakwah, ya. Demikian pula ibu, ya pokoknya kita ini memang kalau enggak sabar menghadapi ya gangguan dari manusia, susah. Makanya Rasulullah mengatakan, manusia yang bergaul dan sabar menghadapi gangguan mereka lebih baik daripada manusia yang tidak bergaul dan tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Ada orang gaul, tapi hatinya mudah sakit hati. Akibatnya apa? Ya kalau sudah mudah sakit hati ibu, mudah dengki lagi. Wah, susah. Senangnya akhirnya ngegibah. Ya seperti itu jadinya. Makanya ketika kita bergaul ya lumrahlah. Ya pasti kita akan menghadapi berbagai macam tipe-tipe manusia yang berbeda-beda. Ya tipikal yang beda-beda, ada yang apa tipenya suka marah, ada tipenya agak-agak sombong, agak-agak tinggi, agak-agak angkuh. Ya, ada juga yang tipenya pendiam, ada juga yang tipenya cerewet. Ya, ada juga yang tong kosong nyeri bunyinya. Banyak ibu tipe manusia itu. Makanya ya kalau kita pengen teman-teman kita sama, harus sama dengan kita, susah. Iya. Nah ini, maka dari itu, kata Rasulullah, orang yang bergaul dan sabar menghadapi gangguan, ya mereka lebih baik daripada yang tidak gaul tapi dan juga tidak sabar menghadapi gangguan mereka. Tapi tentunya bergaulnya juga harus ya sesuai dengan yang diperintahkan oleh syariat, ya. Hadis ini juga ibu-ibu kita ambil faidah. Istihbabu muqabalatil isa'ah bil ihsan. Disunahkan menghadapi sikap yang menyakitkan dengan berbuat baik kepada dia. Terkadang ibu kita ini pernah berbuat gimana ya, menyakitkan hati kepada kita. Dari sikapnya, aduh kita tebel banget nih orang kok gini banget sih. Maka bagaimana? Ya kita balas jangan dengan bikin sebel dia lagi, enggak. Tapi kita balas dengan cara bagaimana kita berbuat baik kepada dia, ibu. Idu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat, hebat itu orang yang pandai dan bisa mengalahkan orang dalam bergelut. U'ingdal ghodob. Akan tetapi orang yang hebat itu kata Rasulullah, yaitu yang bisa menahan amarahnya. Ketika dia mampu untuk marah, dia tahan. Masya Allah. Itu yang hebat, kata Rasulullah. Itu yang kuat itu. Ya, kita jangan menganggap bu orang kuat itu yang bisa ngebanting berbagai macam ya perhiasan mewah. Jangan kita anggap orang kuat itu orang yang bisa menghancurkan dan merusak ya benda-benda yang keras. Jangan kita anggap ibu orang hebat itu adalah orang yang bisa mengalahkan orang dalam bergelut. Tapi yang hebat itu kata Rasulullah, kuat itu yang bisa menahan marahnya. Ya terkadang ibu ketika kita marah, kita merasa diri kita nih saya orang kuat nih. Diangkatnya kulkas, dibantingnya. Ya diangkatnya apa namanya meja, dibantingnya. Oh, saya kuat. Padahal bukan itu orang kuat, kata Rasulullah. Orang kuat itu yang bisa menahan marahnya. Itu orang kuat. Masya Allah. Bisa menahan marahnya, bukan orang kuat namanya. Itu orang lemah. Ya, lemah dia di hadapan hawa nafsunya. Lemah dia di hadapan syaitan yang menggoda. Penting ya kita untuk menjadi orang yang kuat, bu. Ya orang kuat. Tapi juga bukan berarti kemudian badan kita dilemah-lemahin, ya enggak lah. Ya kewajiban kita ya berusaha juga ya. Karena Rasulullah mengatakan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya kuat dalam apa? Dalam fisiknya, kuat dalam kesabarannya, kuat dalam keimanannya, kuat di dalam kesabarannya, kuat dalam tawakalnya. Pokoknya yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah, ibu. Ya, Allahu a'lam. Baik ibu-ibu, saya kira cukup ya kajian kita. Kita buka pertanyaan. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, silakan. Demikianlah para pendengar semua, satu kajian ilmiah yang telah kita simak bersama dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Al-Ustaz Abu Yahya, Madrasah Salam Al-Syafiullah Taala. Dan kita akan simak berikutnya sesi soal jawab bersama beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz, mau tanya. Saya seorang mu'alaf, dijelaskan pada saya tentang fidyah. Fidyah itu memberi makan akibat kita ya melanggar apa, tidak melaksanakan misalnya apa namanya sumpah, apa nazar, bayar kafarat dengan membayar, memberi makan ya 10 orang miskin atau ibu-ibu yang hamil dan sedang menyusui tidak bisa berpuasa maka bayar fidyah dengan memberi makan ya fakir miskin sekitar 1,5 liter beras ya setiap harinya. Nah ini Ibu ya, jika orang tua saya mewasiatkan sesuatu pada saya, haruskah saya menurutinya? Wasiat seperti apa dulu? Ya, kalau wasiatnya itu bukan maksud dan rasulnya tidak apa-apa, ya, kita laksanakan ya. Ustaz, saudara saya menikah dengan orang luar negeri Ustaz dan masuk Islam, tapi kemudian berpisah tanpa alasan yang jelas dan tidak bercerai. Istri di Indonesia dan suaminya kembali ke negaranya selama beberapa tahun. Sekarang suaminya datang lagi ke Indonesia. Yang saya tanyakan, apakah pernikahannya masih sah dan bagaimana hukumnya seorang mu'alaf yang tidak menjalankan Islamnya, tidak sholat, puasa, syariat lainnya? Apa masih dikatakan beragama Islam atau bersyahadat lagi? Yang jelas ibu-ibu, kalau selama suaminya tidak mengucapkan kata talak dan cerai, maka dia tetap istrinya. Adapun permasalahan dia tidak sholat, puasa, dan syariat, bisa jadi ya karena akibat daripada ketidakfahaman dia dan tidak dibimbing setelah bersyahadat. Ya karena kebodohan dia, akhirnya dia enggak sholat. Ya, maka yang seperti ini belum bisa dikatakan mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Ustaz, apakah kita harus marah kepada orang MS? Salaf melawan salaf. Dan ada juga yang bilang sholatnya orang salaf kayak setan, maaf. Bagaimana sih kita menyikapinya? Ya udahlah, kita ini ngadepin ya seperti itu gak perlu marah ibu, udah biarin aja. Ya gimana lagi orang-orang yang tidak paham? Ya, kalau cuma ya apa namanya marah-marah sendiri, kuasal dan yang lainnya, itu juga gak ada manfaatnya. Yang namanya juga orang ya tidak mendapatkan apa namanya hidayah gitu ya. Ustadz, berzina itu kan termasuk dosa besar, seperti memandang, bicara dengan lawan jenis, bersentuhan. Apa ini termasuk dosa besar atau kecil? Ibu, seperti memandang, bicara dengan lawan jenis, bersentuhan, ini masuknya dalam dosa kecil. Adapun bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram sengaja, ini masuknya besar. Karena Rasulullah ya mengancam lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan besi yang panas daripada dia memegang wanita yang bukan mahramnya. Ya, kafaratul dzunub, jauhi oleh kalian dosa-dosa kecil. Sebab permisalannya seperti orang yang mengumpulkan suluh kain apa? Ya suluh. Suluh itu apa sih? Ya, kayu bakar, sedikit demi sedikit akhirnya jadi gede. Ustaz, bagaimana kalau ada seorang suami yang melakukan hal di atas sedangkan istri yang sudah menasihatinya? Tapi suami cuek banget, Ustaz. Enggak merasa berdosa maksiat itu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Hati suami kayaknya sudah keras banget, Ustaz. Terkadang kalau yang nasihatin istri dicuekin, maka coba ya nasihatin yang lebih dihormati sama suami. Ya apa? Ya mungkin bisa diceritakan ke Pak Ustaz, tolong Pak Ustaz itu dia nasihati orang-orang yang suka begitu tuh Ustaz ya. Nah, juga ya si istri yang ngadu tadi harus memikirkan lagi, kenapa ya kok dia seperti itu? Mungkin pelayanan saya kurang kali sama dia. Oh iya, ternyata pelayanannya kurang. Habis kalau suami pulang, ya jadi akhirnya apa? Ya tidak bersikap dengan sikap yang prima, akhirnya apa? Dia jadi akhirnya seperti itu. Ya. Ustaz, bila ada seorang wanita telah berzina akan tetapi tidak sampai hamil, sekarang dia sudah bertaubat dan bersuami, akan tetapi hatinya masih suka gelisah, takut dan merasa berdosa bila ingat masa lalunya dan membuat dia bersedih. Apa ya nasihat Ustaz agar hatinya terhibur? Ya, kewajiban dia sungguh-sungguh taubat. Dia banyak-banyak taubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Ya, mohon agar Allah ampuni dosanya. Ustaz, anak kerja di pabrik dan tinggal satu kontrak sama orang Kristen, boleh enggak? Aduh, ini bahaya. Sebab Allah melarang kita untuk menjadikan orang kafir sebagai teman dekat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu jadikan bitonah teman dekatmu dari selain kamu. Ya, kecuali kalau orang itu bisa kita dakwahi, ya kita beritahukan tentang agama yang hak, ya, sehingga dia pun mau tertarik dan masuk Islam, gak apa-apa. Ya. Ustaz, gimana dengan ibu yang mukul anaknya? Gak boleh atuh ibu. Rasulullah itu gak pernah mukul anak. Sekalipun juga. Ya. Maka dari itu ibu-ibu, ya, kita atau ibu orang tua, siapapun juga, jangan membiasakan tangannya suka mukul anak. Jangan. Sebab kalau ibu mukul anak, anak akan merekam itu. Dan kelak setelah besar pun dia akan kurang rasa kasih sayang kepada ibu. Iya. Makanya disebutkan dalam hadis, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, tidak akan disayang. Artinya kalau kita tidak sayang dan memberikan sikap-sikap yang keras kepada anak, kelak anak nanti sudah besar pun juga akan kurang rasa kasih sayangnya kepada kita, ibu. Iya. Ustaz, saya mempunyai seorang anak perempuan yang sudah dewasa. Anak saya itu benar-benar gak mau berumah tangga. Dia tidak mau terus kalau ada pria yang tidak serius. Malah anak saya suka padanya. Masya Allah, ini penyakit namanya. Ya, ada pria yang gak serius suka, yang serius gak suka. Ini ibu harus ekstra. Harus memberikan nasihat yang ekstra, bawa dia ke pengajian, ya, dan sadarkan, bimbing dia, ya, tentang agama, tentang hakikat kehidupan dan yang lainnya, ya. Nah, Ustaz, silakan. Nah, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Ustaz, harus seorang diri, padahal si Ahwat ada sudah berkeluarga. Mohon nasihat yang Ustaz, silakan Ustaz. Bagaimana ada seorang wanita yang berkendaraan sendirian, Ustaz, dengan kendaraan motor, Ustaz? Bagaimana kalau akhwat, ya, pakai motor, bawa motor kemana-mana, sana-sini? Ibu, ya, yang lebih baik akhwat itu nggak pakai motor kecuali kalau untuk kebutuhan yang sangat. Ya, kenapa? Karena yang pertama, ya, pakai motor itu menyebabkan bentuk tubuhnya akan terlihat. Ya, akan terlihat. Maka dari itu, ya, kalau memang gak perlu-perlu banget, ahsan jangan deh. Ya, para akhwat itu. Kecuali kalau memang misalnya dia khawatir, ah, saya kalau naik mobil, angkot, jadi sana campur baur laki-laki perempuan, atau jalan kaki jauh gempor, ya, atau ini saya bawa motor aja lah, ya, tapi dengan pakaian yang betul-betul dikondisikan sehingga tidak terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, ya. Maka kalau memang keadaannya, memang keadaan dia juga sangat butuh untuk keluar dan pergi ke sana misalnya, ya, saya kira Allah alam tidak apa-apa. Bagaimana cara mendoakan orang yang sedang sakit keras karena sakitnya tidak sewajarnya, tiap hari darah keluar dari perutnya? Keluar dari darah dari perutnya, kalau perempuan bisa jadi itu namanya istihadhah. Dan istihadhah itu, ya, karena ada kerusakan apa gitu, ya. Itu memang terjadi di zaman dahulu sahabiat Hamnah bintu Jahash. Beliau terkena darah istihadhah, darahnya keluar terus-menerus selama 6 tahun lamanya. Maka pada waktu itu bagaimana? Ya, berobatlah. Tapi kalau sudah berobat, kata dokter, ini kok sehat-sehat aja tapi aneh. Nah, ini barangkali ada gangguan jin. Maka coba diruqyah. Ya, diruqyah. Dengan ruqyah-ruqyah seperti surat Al-Baqarah dibacakan. Ya, demikian pula ya doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Ustaz? Ya. Dari pendengar kita, Ustaz, di Cilengsi. Naik motor sama suaminya. Kan banyak tuh kalau yang suka duduknya ngengkang. Nah, itu kan otomatis kan kalau mau naik kan kakinya ke belakang dulu, ke atas. Nah, kalau dia pakai celana yang lebar itu kan ya mending gitu. Ini kan Anda pernah lihat di belakangnya Ahwat diboncengin sama suaminya. Dia mau naik motor, Terus Ana ngelihat dia nggak sengaja, Ana di depannya dia, Ana di belakangnya dia, dia di depannya Ana gitu. Ana ngelihat dia lagi ngengkang pakai celana legging gitu, kan lucu gitu. Itu gimana sih ya? Ya cukup ya. Iya iya. Terima kasih. Iya Ibu, ada yang bertanya, tanya kalau akhwat dibonceng sama suaminya pakai motor terus duduknya ngengkang. Ternyata pakai celananya celana yang ngotot ya dalamnya. Gimana itu? Iya. Ya, seorang akhwat hendaknya berusaha menjaga auratnya semaksimal mungkin. Iya, maka dari itu ya kalau bisa pakaian dalamnya, kalau mau pakai celana yang lebar. Iya. Dan berusaha untuk bagaimana caranya supaya ya ketika naik motor itu juga ya betul-betul tertutup auratnya. Iya. Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina yang sering disiksa orang-orang Yahudi? Fatwa dari para Syekh bin Baz dan Syekh Albani untuk setiap orang, dan ini juga fatwa oleh para ulama-ulama besar di zaman, dari zaman ke zaman, apabila seorang Muslim tinggal di suatu tempat yang di situ, ya kita tidak bisa menegakkan Islam dan tidak bisa beribadah secara bebas dan lemah, tidak punya kemampuan sama sekali untuk melawan, hendaknya hijrah ya ke tempat yang apa namanya di situ ia bebas, ia beribadah kepada Allah, ya sebagaimana halnya Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, itu kalau memang keadaannya di sana, misalnya kaum muslimin di sana betul-betul disiksa dan tidak bisa bebas beribadah kepada Allah dan keadaannya sangat lemah, tidak bisa melawan, maka pada waktu itu ya fatwa Syekh bin Baz dan Syekh Albani agar mereka hijrah saja. Allahu a'lam. Dan tentunya juga kaum muslimin berusaha membantu sesuai dengan kemampuan. Ya, adapun membawa apa namanya pergi berjihad di sana, fatwa dari para ulama juga hendaklah seizin dengan pemerintah masing-masing. Allahu a'lam. Naam, Ustaz. Silakan. Naam. Dari pendengar kita, Ustaz, dengan Ummu Nadia di Sukatani. Halo. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Ini Ana mau nanya masalah orang tua Ana, Pak Ustaz. Dulu kan dia ya sering ya pernah ikut ngaji Ana di Masjid Al-Barakah. Tapi setelah itu dia pakai kerudung besar. Pas itu dia dikatakan kampret, kalong, katanya pakai kerudung besar jalan malam-malam. Dari saat itu dia sekarang tidak mau sholat, Pak Ustaz. Ya orang hilang ingatan begitu, Pak Ustaz. Oh, pikun Bu ya? Iya, tapi dia belum itu sih, Pak Ustaz, dia masih normal, masih muda. Ya cuman dia susah sekali sekarang, Pak Ustaz. Iya, cukup ya, Bu Nadia. Iya, ya, oh, cukup ya. Cukup ya, Bu ya. Iya, terima kasih. Iya, Ana minta nasihatnya, Pak Ustaz. Iya, iya. Di sini ada yang bertanya, Ibu katanya dulu ada dia yang ngaji sama ibunya juga sama-sama ngaji di Al-Barakah. Tapi aneh sekarang ibunya sekarang sholatnya aja susah katanya. Kenapa ya? Coba ya mungkin ibu tadi bertanya kepada orang tua dan dekati, kenapa dia? Barangkali dia diganggu jin bisa jadi. Iya, atau dia ada permasalahan yang sangat berat bisa jadi, atau dia kena pikun. Dia bisa jadi pikun. Iya, kalau orang pikun sampai lupa sholat terkadang. Maka banyak kemungkinan-kemungkinan, ya kenapa kok dia jadi berubah seperti itu. Makanya seorang anak jangan membiarkan. Dia berusaha untuk memperhatikan orang tua, kenapa kok jadi begitu orang tua saya. Ya cari sebab-sebabnya, ya baru obati sedikit demi sedikit. Ya jangan cuma sebatas ngadu dongan sana sini, tapi gak ada apa namanya, ya usaha untuk berusaha mengobatinya ya. Ustaz, saya masih kurang paham arti dari berpaling dari orang bodoh. Maksudnya menjauhi atau tidak peduli? Bukan. Berpaling dari orang bodoh itu bukannya menjauhi. Tapi berpaling dari orang bodoh itu enggak usah ngegubris ucapan-ucapan dia yang nyakitin hati. Ya. Terkadang orang-orang bodoh itu suka ya mengucapkan kata-kata yang membuat hati kita sakit. Maka ya udah cuekin aja, enggak usah kita timbalin gitulah, ya. Tapi tetap dakwahi dia, ya kita dakwahi dia, pergauli dengan cara yang baik, sebagaimana halnya Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, dari Ibu Lala di Jakarta. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Iya, gini, Ustaz. Alhamdulillah silaturahmi saya sempat terputus dan sekarang mau ada pertemuan keluarga gitu. Hanya alasannya saya ulang tahun, terus jadi samping itu ada acara lain lah gitu. Jadi bagaimana, apakah saya harus datang walaupun alasannya kan ada yang ulang tahun keponakan gitu ya. Tapi niatan saya adalah menyambung silaturahmi yang sempat terputus gitu. Minta nasihatnya aja. Makasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya, ibu-ibu, ya, bahwa hubungan silaturahminya sudah terputus, tapi dia diundang untuk acara ulang tahunan dalam rangka memperkuat atau menyambung silaturahim. Kalau memang niatnya untuk silaturahim yang sudah terputus, maka itu boleh, bagus, tidak apa-apa. Ya, tapi ya setidaknya kita juga berusaha menyampaikan tentang masalah ulang tahun itu sendiri tidak ada syariatnya dari Allah dan Rasulnya, bahkan itu lebih menyerupai ya orang-orang Nasara, ya karena ulang tahun itu memang berasal dari mereka sebetulnya. Ya, maka tetap ibu datang, nggak apa-apa, sambil juga memberikan ya nasihat dan dakwah yang baik kepada mereka. Allahu a'lam. Baik, kira-kira cukup, kita tutup sampai di sini. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.